Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pada hari ini insyaallah bersama al-ustaz kita Ustaz Zainal Arifin, kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan ladhhaba kullu ilahin bima khalaq. Wala'ala ba'dhuhum 'ala ba'din subhanallahi 'amma yasifun. Artinya, Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penegasan yang berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, mereka adalah pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran yang nyata. Oleh karena itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter, tentang sifat yang melekat pada dirinya, bahwa dia tidak mengambil anak. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Mengapa ini menjadi sangat penting untuk disebutkan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Karena melahirkan dan dilahirkan ini menunjukkan kelemahan. Kelemahan yang dilahirkan, dan begitu juga yang melahirkan, kelemahannya di mana? Bahwa dia akan bersusah payah untuk melahirkan, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala mengalami kesulitan atau mengalami kekurangan, karena anak yang dilahirkan itu akan menyempurnakan orang tua yang melahirkannya, dan itu mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita menjumpai di dalam banyak ayat ketika Allah menjelaskan dan menegaskan keesaannya, maka yang paling tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keesaannya, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah juga tidak mengangkat makhluknya yang lain untuk menjadi anak. Tidak seperti adanya kepercayaan yang lain yang memiliki banyak Tuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang mengatakan Tuhan itu banyak untuk disembah, maka itu tidak sejalan sebenarnya dengan logika. Tidak linier dia dengan akal yang sehat. Buktinya apa? Kalau sekiranya Tuhan itu banyak, maka setiap Tuhan akan memiliki hak dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda, akan memiliki keinginan yang berbeda-beda, akan memiliki kemauan dan hasrat yang berbeda-beda. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadilah peperangan di antara Tuhan itu. Akan terjadilah pertikaian di antara mereka. Kalau itu yang terjadi, artinya pertikaian di alam terjadi antara Tuhan dengan Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain, maka alam semesta ini tidak akan berjalan sistematis, nyaman dan tentram seperti sekarang ini, karena antara Tuhannya bertengkar. Oleh karena itulah, logika mengatakan, akal sehat mengatakan, karena alam semesta ini tenang, dan berjalan dengan begitu rapi dan begitu baiknya, itu menunjukkan bahwa alam ini hanya diatur oleh satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kalaulah sekiranya alam semesta ini ada banyak Tuhan, maka masing-masing Tuhan akan membawa dan mengklaim bagian-bagian yang pada dirinya. Dan itu juga mustahil, karena kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang terjadi pada masa lampau dari penyembahan orang-orang musyrik jahiliyah, musyrik Quraisy terhadap berhala, terhadap patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka, itu menunjukkan kebodohan mereka pada masa itu. Apakah itu terjadi pada masa sekarang? Iya, jawabannya. Karena masih banyak ternyata di zaman yang secanggih ini orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai jimat, tangkal, yang tidak menegakkan salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, bukankah dia telah menuhankan hawa nafsunya? Dengan bangga dia merokok di siang bulan Ramadan. Dengan bangga dia makan. Dengan bangga dia menunjukkan bahwa dia tidak berpuasa di tengah-tengah hamba Allah yang lain berpuasa. Bukankah ini bentuk daripada penuhanan terhadap hawa nafsu? Oleh karena itulah, bulan Ramadan ini diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang beriman. Mereka yang tidak berpuasa dan meninggalkan puasa dengan sengaja, bahkan mengabaikan kewajiban puasa itu, berarti mereka telah pupus dan hilanglah keimanan dari diri mereka, yang kemudian mustahil mereka akan sampai kepada derajat ketakwaan. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah, yaitu dengan bahwa Allah memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat, bahwa Allah memiliki sekutu, bahwa Allah memiliki anak dan sebagainya. Ini adalah suatu penistaan dan tuduhan yang sangat keji terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mustahil dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz kita Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan dengan segala hormat. Fadal. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Jadikan iman kita kepada Allah yang satu, iman kita kepada Allah yang esa, iman kita kepada Allah yang tunggal sebagai kekuatan. Karena apa? Karena Allah tidak punya anak, berarti kita masih memiliki peluang untuk menjadi orang yang terdekat kepada Allah. Allah tidak punya mitra, berarti kita bisa bermitra kepada Allah, dan semua peluang itu dibuka bagi seluruh makhluknya. Inilah kekuatan. Seharusnya mukmin yang mayoritas penduduk Indonesia ini menjadikan imannya kepada Allah sebagai kekuatan. Kekuatan untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tidak menjadi kuli di rumahnya sendiri. Tidak menjadi budak di rumahnya sendiri. Suatu hal yang sangat menyedihkan. Di bulan Ramadan dan sebentar lagi Lebaran, harga barang-barang diatur oleh orang yang tidak beragama Islam di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Di manakah iman kita kepada Allah sebagai kekuatan ekonomi? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Artinya, iman kita bukan saja membawa kita ke surga akhirat, tapi iman kita bisa membawa kita ke surga dunia. Allah telah memberikan dunia bagi orang yang dicintainya dan tidak dicintainya, selama mereka mau mengikuti sunnatullah. Tapi agama ini hanya diberikan oleh orang-orang yang dicintainya. Kita sudah mendapatkan nilai plus karena kita dicintai Allah. Tinggal maukah kita mengambil sunnatullah. Jangan hanya surga akhirat didapat, surga dunia diraih oleh orang lain. Jadikan iman kita kepada Allah sebagai kekuatan ekonomi, kekuatan pendidikan. Suatu hal yang sangat menyedihkan, Sumatera Utara, bangsa umat Islamnya meraih nilai dengan cara yang curang. Pendidikan kita merosot, nilai tinggi ilmu tak ada. Mana kekuatan iman dalam dunia pendidikan, dalam ilmu agama dan ilmu duniawi? Inilah semangat iman yang ingin dicetuskan di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz Zainal. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita bernaung, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengembalikan setiap harap dan takut kita, raja dan khauf kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling dekat dengannya, yang telah senantiasa tunduk, sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat ia sayang kepada kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu kerugian yang teramat besar ketika kita tidak dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan ibadah yang lebih banyak dan lebih maksimal lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Semoga kita adalah hamba Allah yang mampu mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, dan kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya dan tidak menyekutukan Allah kapanpun dalam kehidupan kita. Karena menyekutukan Allah itu sebab daripada hancurnya seluruh nilai amal ibadah yang telah kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ikutilah terus kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan kita dengan sinaran Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.